Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Fa inna astaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwan fid din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di tempat ini untuk mengkaji, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, terkhusus tentang ilmu tauhid, yang mana ilmu tauhid ini merupakan perkara yang amat sangat penting yang semua para nabi dan para rasul berdakwah kepada tauhid tersebut. Melalui kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Ali Fauzan hafizahullah, kita masih melanjutkan tentang bab man haqqaqat tauhida takhalal jannata bighairi hisab. Bab siapa yang merealisasikan tauhid, mewujudkan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Di sini Asy-Syaikh membawakan hadis dari Husain bin Abdurrahman. Di mana Husain bin Abdurrahman ketika itu bersama atau di sisi Sa'id bin Jubair. Kemudian mereka berbincang-bincang tentang bintang yang jatuh di malam kemarin. Kemudian diceritakan hadis tersebut hingga tentang yakni mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kaum-kaum para nabi tersebut. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan para nabi itu ketika pada malam Lailatul Isra. Ini menurut sebagian pendapat bahwa beliau diperlihatkan keadaan para nabi itu ketika malam Lailatul Isra. Kemudian telah sampai keterangan hadis tersebut, makna secara global hadis tersebut adalah bahwa Husain bin Abdurrahman dia melakukan percakapan di majelis Sa'id bin Jubair terkait dengan bintang yang jatuh di malam hari. Mereka bercakap tentang perkara tersebut, kemudian sampai pada perkataan Rasulullah SAW terkait dengan orang-orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Yani Rasulullah SAW mengkhabarkan ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab. Dan Rasulullah SAW menunjukkan sifat mereka, bagaimana sifat orang-orang tersebut, di mana mereka yatrukuna ru'yah, meninggalkan ru'yah artinya tidak meminta diru'yah, walkai dan meminta dikai, tahqiqan li tauhid dalam rangka untuk merealisasikan tauhid. Wa ya'khuduna bisababil aqwa wa huwa tawakkul 'ala Allah, dan mereka mengambil sebab yang paling kuat, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yas'alu ahadan ghairahu syai'an minar ruqyati fama fawqaha. Dan tidaklah mereka meminta kepada seorang pun selainnya sesuatu dari ru'yah tersebut dan apa-apa yang selainnya. Ini kaitannya makna hadis tersebut. Jadi kita sebutkan secara ringkas karena kita telah baca pada pertemuan yang kemarin. Maka kemudian kata Syaikh Shalih Fauzan Hafidzullah, munasabatul hadis lil bab, kaitannya hadis ini terhadap bab yang telah kita sebutkan, anna fihi syai'an min bayani makna tahqiqi tauhid wa thawabi dzalika indallahi ta'ala. Bahwa di dalam hadis ini ada sesuatu dari penjelasan tentang makna atau perwujudan tauhid. Dalamnya ada sesuatu perkara yang dijelaskan, yang menjelaskan tentang makna perealisasian tauhid. Wa thawabi dzalika indallah, dan di dalam hadis itu pula ada balasan orang yang mewujudkan tauhid tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil satu beberapa pelajaran. Yang penting dalam hadis tersebut adalah fadilatus salaf. Pertama adalah keutamaan salaf, keutamaan mereka orang-orang yang terdahulu dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ma yarawna minal ayati samawiyyati la yu'addunahu adatan, bahasanya tidaklah mereka melihat dari tanda-tanda atau ayat-ayat samawiyah, la yu'addunahu adatan, mereka tidak melewatinya, kebiasaannya demikian. Bal ya'lamuna annahu ayatun min ayatilah, bahkan mereka mengetahui bahwasanya itu adalah salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka melihat bintang jatuh tadi ya. Itu termasuk dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Bintang yang jatuh di malam hari tersebut, kenapa dia jatuh? Nah. Mereka mengetahui perkara itu, bahwa itu merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan para salaf. Kemudian yang kedua, khirsus salaf alal ikhlas wasiddati ibtiadihim anir riya, semangatnya salaf terdahulu para salaf terdahulu untuk mereka berusaha untuk ikhlas. Ya. Dan mereka siddati ibti'ati maniriya, mereka sangat menjauhkan diri mereka dari sifat riya. Berusaha untuk menjauhkan dengan sekuat tenaga untuk perkara riya ini tadi. Menjauhkan dari perkara riya ini tadi. Gimana ketika sahabat Husain bin Abdurrahman, ya, ketika dia melakukan percakapan tadi, siapa di antara kalian yang kemarin melihat bintang jatuh? Dia mengatakan saya. Ya. Namun beliau menyanggah persangkaan orang-orang, jangan sampai disangka dia sedang melakukan sholat. Ya. Maka dia menjelaskan, ketika itu saya tidak bisa tidur dan melihat bintang jatuh itu karena saya disengat binatang berbisa tadi. Bukan karena sedang sholat. Nah, supaya tidak ada anggapan bahwa dia sedang melakukan satu amalan ibadah yang dia tidak pernah kerjakan. Dan ini menunjukkan tentang yakni bentuk semangatnya salaf untuk ikhlas dalam beribadah. Nah, tidak ingin ditunjukkan kepada orang perkara ibadah yang dia lakukan atau perkara ibadah yang dia tidak lakukan. Yang ketiga, banyak ya di sini sebutkan faedah oleh Syaikh Shalih Fauzan Hafidzullah karena hadisnya juga panjang. Yang ketiga adalah talabul hujjah ala sihatil madhab wa inayatus salaf bidalil. Menuntut hujjah tentang kebenaran pendapat. Tentang kebenaran pendapat dan perhatian salaf terhadap dalil. Mereka sangat perhatian. Kenapa kamu melakukan seperti ini? Karena dalilnya begini dan begini. Kenapa kamu yakni meru'yah? Karena kan saya mendengar bahwasanya tidak ada ru'yah kecuali pada ini dan ini. Ini para salaf demikian. Mereka menuntut atau meminta hujah tentang kebenaran satu pendapat. Dia berpendapat seperti ini tuh dalilnya apa? Dan mereka sangat perhatian dengan dalil. Karena itu merupakan hujah nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang harus punya alasan. Ucapan yang dia lakukan, ucapan yang dia ucapkan, perbuatan yang dia lakukan, semuanya dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia diminta hujahnya apa? Kamu berbicara seperti itu, berbuat seperti itu, melakukan seperti itu, harus ada dalil. Sehingga dalam kitab Syarah Usul Salasah yang telah kita bahas, kita mengenal agama itu ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenal agama Islam itu harus dengan dalil. Dalilnya pun harus dalil yang sahih dari Al-Qur'an ataupun dari hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu pun harus bagaimana para salafun saleh memahami dalil-dalil tersebut. Nah, ini mereka sangat perhatian terhadap masalah dalil ini. Karena ini yang merupakan penguat bagi satu pendapat, penguat daripada satu ucapan atau satu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Atas dasar apa dia berbuat seperti itu? Atas dasar apa dia berpendapat seperti itu? Karena kalau tanpa dalil, setiap orang akan berpendapat dengan semaunya sendiri. Bahkan mereka mencari-cari dalil untuk membenarkan pendapatnya. Ini tidak benar yang demikian. Jadi harus yakni ujah itu ada untuk membenarkan satu pendapat. Dan juga di sini, dalam hadis ini ada perhatian para salaf terhadap dalil. Ini salaf yang soleh. salafna soleh senantiasa, yakni mereka menginginkan dalil atas satu perbuatan tindakan yang dilakukan. Jangan seperti orang yang yakni mereka pobi dengan dalil, sedikit-sedikit dalil, sedikit-sedikit dalil. Ya memang inilah agama. Agama itu berdasarkan dalil, dalil Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah SAW, itulah ilmu. Itulah ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang dinyatakan oleh para imam. Di antaranya adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah beliau menyatakan, al-ilmu huwa qala Allah wa qala Rasulullah. Ilmu itu adalah firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itulah dalil namanya. Al-Qur'an itu adalah dalil, hujah. Hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah juga hujah. Jadi seseorang dia beragama, berpendapat harus berdasarkan hujah yang benar. Dan di sini juga merupakan yakni para salaf sangat memperhatikan perkara ini. Maka ketika kita ingin mengikuti salafun saleh yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus perhatian dengan dalil yang datang dari Al-Qur'an ataupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama. Tidak asal-asalan di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak semata-mata hanya ikut-ikutan, taklid buta tanpa mengetahui dalil, yang menjelaskan tentang apa yang dia ucapkan atau apa yang dia lakukan. Karena taklid buta yang tidak diiringi dengan dalil yang benar itu tercela, madmumah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam menganjurkan umatnya itu untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala sehingga dia punya dalil, dia punya hujah di dalam beragama. Diperintahkan umat Islam ini untuk mempelajari agamanya supaya dia tidak ikut-ikutan terbawa arus ke sana kemari, mana yang lagi ngetren dia ikut ke sana, mana yang lagi yakni booming dia ikut ke sana kemari. Bukan demikian, terbawa arus sesuai dengan keinginannya dia beragama. Tidak demikian, beragama itu harus berdasarkan dalil dari Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafil ummah, berdasarkan pemahaman para pendahulu umat ini dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, para murid mereka, para tabi'in dan juga atba'u tabi'in. Kemudian yang keempat adalah masru'iyatul wukuf indad dalil wal amalu bil ilmi, disyariatkan untuk yakni diam di sisi dalil, yakni berhenti pada dalil tersebut. Wal amalu bil ilmi, dan disyariatkan seseorang beramal dengan ilmu. Menjalankan satu amalan ibadah harus berdasarkan ilmu. Benar-benar dia tahu bahwa yang dia amalkan itu adalah amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dituntut bagi setiap orang yang beramal, sehingga benar-benar amalnya bisa dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab amalan tanpa berdasarkan ilmu maka akan menjadikan pelakunya itu tersesat. Dia hanya ikut-ikutan saja tanpa dia tahu ini benar atau tidak. Wa anna man amila bima balaghahu faqad ahsan. Maka siapa saja yang dia beramal dengan sesuatu yang telah sampai padanya berupa ilmu, maka itu lebih baik daripada beramal tanpa ilmu. Kalau dia dapat ilmu berupa Al-Quran dan Sunnah yang mengajarkan tentang satu amal perbuatan dia lakukan, maka itu yang lebih baik. Kemudian yang kelima, tablighul ilmi bitalatufin wa hikmatin. Menyampaikan ilmu dengan cara lemah lembut dan hikmah. Menyampaikan ilmu dengan cara lemah lembut dan hikmah, tidak dengan cara yang kasar, kotor, mencaci maki dan sebagainya, memprovokasi dan sebagainya, dengan cara yang lembut, dengan cara yang hikmah, diberi kepahaman manusia itu tentang agama Allah Subhanahu wa taala dengan benar, sesuai dengan dalil daripada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam adalah ibahatur ru'yah. Faedah yang keenam adalah dibolehkannya ru'yah. Yang tidak boleh tadi apa? Meminta ru'yah. Kalau meru'yah diri sendiri, ya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dibolehkan ru'yah. Dengan dibacakan ayat Al-Qur'anul Karim, dibacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah termasuk ayat ru'yah. Dibacakan yakni ayat kursi, bacakan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian dibacakan doa-doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabban nas adhi bil ba'sa wasfi anta safi la sifa ila sifa uka sifa la yugadiru sakoma. Nah, ini dibolehkan. Adapun yang tidak dibolehkan tadi adalah meminta ru'yah. Meminta ru'yah ini mengakibatkan seseorang tadi apa? Dia tidak masuk pada sifat-sifat orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Bahkan tidak meminta ru'yah itu termasuk tahqiqan li tauhid. Termasuk yakni perwujudan terhadap tauhid. Kemudian yang ketujuh, irsadu man akhada bisai'in masru'in ila ma huwa afdalu minhu. Bimbingan terhadap orang yang mengambil sesuatu yang disyariatkan kepada perkara yang lebih utama. Dia telah mengamalkan sesuatu, itu perkara yang dibolehkan, ru'yah tadi. Namun dibimbing kepada sesuatu yang lebih utama, yakni agar dia tidak meminta diru'yah sesuatu yang lebih utama. Dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dialami dari penyakit yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang lebih utama demikian. Kemudian yang kelima, yang kedelapan, faedah yang ke-8 adalah fadilatun nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haitsu uridat alaihi al-umam. Keutamaan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis itu disebutkan tentang keutamaan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana uridat alaihi al-umam, diperlihatkan kepadanya umat yang sangat banyak, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih banyak daripada umat nabi-nabi yang sebelumnya. Bahkan lebih banyak daripada umatnya Nabi Musa alaihi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan bahwa umatnya adalah umat yang terbanyak. Oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tentang keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-9, annal anbiya mutafawituna fi adadi atba'ihim. Bahwa para nabi itu mereka berbeda-beda dalam jumlah pengikut mereka. Yani mereka berbeda-beda jumlah pengikut mereka itu, satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Yang paling banyak dan yang paling utama adalah pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa di kalangan para nabi ada hanya kurang dari 10 orang yang mengikuti. ada di kalangan para nabi itu hanya dua orang yang mengikuti. Bahkan dikabarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada di antara nabi itu yang ternyata tidak ada pengikutnya. Nah, ini para nabi berbeda-beda satu dengan yang lain yang mengikuti mereka. Maka di dalam hadis ini faedah yang selanjutnya adalah ar-raddu ala man ihtajja bil aktsar wa za'ama annal haqqo mahsurun fihim. Dalam hadis ini, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan yang lainnya menunjukkan tentang bantahan terhadap orang yang berhujah yang berdalil bahwa yang banyak itulah yang benar. Ini dibantah dengan dari sini bahwa yang banyak pengikutnya itu yang benar. Ini salah. Nah, benar dan salahnya suatu perkara itu bukan diukur dari pengikutnya yang banyak, bukan. Berarti nabi yang tidak ada pengikutnya berarti nabi itu salah, tidak. Nabi adalah yakni utusan Allah Subhanahu wa taala, pilihan makhluk, pilihan Allah Subhanahu wa taala dipilih sebagai nabi itu sudah satu keutamaan yang sangat besar. Allah kehendaki di antara nabi itu ternyata tidak ada pengikutnya. Di antara nabi itu ternyata pengikutnya hanya dua. Di antara nabi itu ternyata pengikutnya kurang dari 10 orang. Bukan berarti nabi itu salah, sementara yang lainnya yang tidak ikut nabi lebih banyak. Yang tidak mengikuti nabi tadi lebih banyak tentunya. Berarti nabi ini salah, berarti yang banyak itu benar. Tidak demikian ukurannya. Ukuran kebenaran, nah, itu bukan banyaknya yang mengikuti. Tapi al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu adalah dari Rabbmu. Kebenaran itulah yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan justru Al-Qur'an menggambarkan kepada kita semuanya wa ma aktsaruhum bimumin, bahwa kebanyakan manusia justru tidak beriman. Gambaran-gambaran kebanyakan itu justru malah mereka tidak beriman. Wa in tuti aktsara man fil ardi liyudilluka an sabilillah. Jika engkau mentaati kebanyakan dari manusia, justru mereka itu akan menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala, karena kebanyakan dan keumumannya justru mereka tidak menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hamba-hamba Allah ini yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru yang bersyukur itu sedikit. Jadi yang banyak itu yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukuran kebenaran tentang satu perkara itu bukan tentang banyaknya pengikut atau sedikitnya pengikut. Kalau itu adalah satu kebenaran dan yang mengikuti adalah banyak, maka itu adalah karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, fadlun minallah. Sebagaimana nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pengikutnya lebih banyak daripada umat-umat yang sebelumnya. Ini merupakan rahmat fadilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini membantah bahwa yang sedikit itu salah. Nah, ternyata kalau kita baca di sini para nabi tadi, ternyata sebagian mereka atau di antara nabi itu ada yang tidak punya pengikut. Nah, berarti nabi itu salah? Enggak. Yang salah itu yang tidak mau mengikuti nabi. Nah itu. Yang enggak mengikuti nabi itu yang salah. Nah, kenapa ada nabi di situ yang mengajarkan kepada kebenaran, mengajarkan agama Allah Subhanahu wa taala, dia mau tidak mengikuti nabi? Nah. Nah. Ternyata di antara nabi itu tadi ada yang pengikutannya dua. Nah, berarti nabi itu salah, karena pengikutnya cuma dua orang. Yang lainnya enggak mengikuti nabi. Nah. yang lainnya itu tadi, yang banyak itu yang salah karena tidak mengikuti Nabi. Walaupun yang ikuti Nabi itu hanya 2 orang. Begitu pula di antara Nabi itu tadi ada yang hanya kurang dari 10 orang. Hadis ini membantah bahwa kebenaran itu tidak diukur dengan banyaknya pengikut, tapi kebenaran itu diukur dengan yakni yang datang dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Wa za'ama annal haqqo mahsurun fihim, dan ini juga membantah bahwa kebenaran itu terbatas pada mereka yang pengikutnya banyak. Yang pengikutnya sedikit dianggap itu salah. Nah, ini keliru. Pernyataan yang demikian, anggapan yang demikian itu adalah keliru. Nah, kalau yang kebanyakan itu dianggap sebagai yang benar, sedangkan yang sedikit dianggap sebagai yang salah, ini bukan ukuran kebenaran. Ukuran kebenaran sebagaimana yang disebutkan oleh Allah tadi, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah dari Rabbmu, maka janganlah sekali-kali kamu ragu. Fala takunanna minal mumtarin. Janganlah sekali-kali kamu menjadi orang yang ragu terhadap kebenaran yang datang dari Al-Qur'an ataupun Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan kepada kita, justru kebanyakan umat itu banyak yang tersesat, yang mereka semuanya diikuti oleh syaitan untuk mengajak kepada nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala walidubillah. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang iftiraqul ummah, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sataftariqul yahud ala 70 firqatan, sataftariqul yahud ala 70 firqatan ala wahid wa 70 firqatan. Orang-orang Yahudi itu mereka juga berpecah belah menjadi 71 golongan. Ala wahid ala ihda 70 firqatan. 71 golongan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kulluha finnar, semua golongan-golongan orang Yahudi tadi itu semuanya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah, illa wahid, kecuali satu. Wasataftarikul nasara ala sintaini wa 70 firqatan. Begitu pula orang-orang Nasara juga akan berpecah belah. Mereka juga akan berpecah belah menjadi 72 golongan. Kullu finnar illa wahid. Semuanya di neraka kecuali satu yang mengikuti Nabi Isa alaihi salam dengan benar. Wasataftariku ummati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan umatku juga akan berpecah belah menjadi ala salasin wa 70 firqatan, menjadi 73 golongan. Kullu finnar illa wahid, semuanya di neraka kecuali satu. Siapa yang satu ini? Mereka itulah yang berada di atas sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mereka itulah ahlu sunnah wal jamaah. Dan yang satu inilah yang amat sangat sulit dibanding 72 tadi, di mana 72 tadi ini mereka ternyata tersesat jalannya, digiring oleh syaitan untuk menuju ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan seperti ini, mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah yang benar-benar berpegang teguh dengan sunnah, dan mereka tidak yakni berpecah belah, itulah yang akan selamat. Mereka berada di atas al-haq, berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah, itulah yang akan selamat. Hadis ini pun menggambarkan kepada kita, ternyata yang kecil itulah yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu gambaran yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikaruniai yakni keutamaan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahwa pengikut beliau ditampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala lebih banyak daripada pengikut-pengikut Nabi yang sebelumnya. Ini merupakan keutamaan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke-11, annal wajib ittiba'ul haq wa in qalla ahluhu. Sesungguhnya yang wajib bagi setiap orang adalah mengikuti kebenaran, walaupun yang mengikutinya itu sedikit. Wa in qalla ahluhu, walaupun sedikit pengikutnya. Walaupun sedikit orang yang berada di atas kebenaran tersebut, maka wajib dia mengikuti kebenaran. Karena kan tadi disebutkan oleh Allah, al-hakumi rabbik falatakunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Rabbmu, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang ragu. Ayat ini disebutkan oleh Allah SWT dalam surat Al-Baqarah, juga disebutkan lagi di dalam surat Ali Imran. Walaupun konteksnya agak berbeda, dalam surat Ali Imran disebutkan falatakum minal mumtarin, dengan disukun nunnya. Sementara di surat Al-Baqarah disebutkan fala takunanna minal mumtarin. Oh, alam ayatnya berapa, yang jelas ada disebutkan di dalam surat Al-Baqarah sama surat Ali Imran. Nanti bisa dicari di situ. Ada kalimat yang demikian. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa kebenaran itu dari Rabbmu, maka janganlah sekali-kali kamu menjadi orang yang ragu dari kebenaran tersebut. Wajib bagi kita mengikuti kebenaran walaupun sedikit pengikutnya. Kemudian yang ke-12, fadilatu Musa alaihissalam wa qaumihi. Keutamaan Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan kaumnya Nabi Musa. Ternyata pengikut Nabi Musa juga banyak. Ternyata pengikut Nabi Musa itu juga banyak, namun lebih banyak lagi pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-13, fadilatu hadil ummah wa annahu aktsarul ummam ittiba'an linabihim sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-13 adalah keutamaan umat ini, fadilatu hadil ummah. Dalam hadis ini disebutkan tentang keutamaan umat ini. Wa annahum aktsarul umam, bahwa mereka umat Islam ini adalah umat yang terbanyak dalam mengikuti nabi mereka, dalam mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paling banyak umatnya dari umat-umat yang sebelumnya tadi, yang telah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya. Ternyata di sana hanya ada seorang nabi yang pengikutnya hanya 2. Ada juga yang pengikutnya kurang dari 10, ada juga yang tidak punya pengikut. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pengikutnya paling banyak. Ini menunjukkan tentang keutamaan umat Islam, bahwa mereka adalah umat yang terbanyak dalam mengikuti nabi mereka. Kemudian yang ke-14 disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah, fadilatu tahqiqit tauhid wa sawabi. Keutamaan mewujudkan tauhid dan pahala mewujudkan tauhid atau merealisasikan tauhid. Nah, keutamanya apa tadi disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni tuhulul jannah bila hisabin wala adab. Mereka akan masuk surga tanpa hisab dan azab. Ini keutamaan tauhid, keutamaan perwujudan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-15, ibahatul munadzarati fil ilmi wal mubahasah fi nususis syar'i listifadati wa idharil haq. Bolehnya yakni membicarakan tentang masalah ilmu, munadzarah yakni berbincang berdebat tentang masalah ilmu dan membahas tentang nas-nas syar'i untuk mendapatkan faedah dan untuk menampakkan kebenaran. Untuk mendapatkan faedah, bukan untuk berbantah-bantahan. Kalau berbantah-bantahan ini yang tidak diperbolehkan. Saling berbantah-bantahan, saling jidal ini tidak dibolehkan. Tapi memperbandingkan, membicarakan tentang ilmu berdasarkan nas-nas syariah untuk kita bisa mendapatkan faedah dan menampakkan kebenaran itu dibolehkan. Kemudian yang ke-16, amku ilmi salaf lima'rifatihim annal madkurin fil hadis lam yanalu hadil manzilata illa bi amal. Kedalaman ilmu para salaf, dalamnya ilmu para salaf terhadap yakni pengetahuan mereka. Di mana yang disebutkan di sini, di dalam hadis ini, tidaklah mereka akan mendapatkan kedudukan seperti itu kecuali dengan amalan. Mereka tidak minta di ru'ya, mereka tidak minta di kai, mereka yakni tidak tatayur, dan mereka hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani seseorang yang ingin mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah dia akan bisa meraih kedudukan itu kecuali dengan amal perbuatan. Dengan amal inilah merupakan sebab seseorang yakni mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan amal pula seseorang akan mendapatkan kejelekan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tergantung amal apa yang dia lakukan. Sebagaimana yang sering kita sampaikan, fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa saja yang beramal walaupun kecil amalan kebaikan yang diamalkan, maka dia akan mendapatkan pahala balasan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula siapa saja yang mengamalkan satu amalan kejelekan walaupun kecil, dia pun akan mendapatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-17, khirsus salaf alal khairi wal munafasati alal a'mali salihah. Dalam hadis ini kita dapatkan semangatnya para salafun soleh. Mereka yakni semangat untuk melakukan kebaikan dan mereka berlomba-lomba untuk beramal soleh. Mereka bersemangat dalam menjalankan kebaikan dan berlomba-lomba untuk beramal soleh. Kemudian yang ke-18, annatar kar ru'yati wal kayyi min tahqiqi tauhid, bahwa meninggalkan ru'yah dan kayy itu termasuk perwujudan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan ru'yah yakni meminta di ru'yah atau di kayy itu termasuk perwujudan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian talabud du'a minal fadil fi hayatihi, meminta doa kepada orang yang utama dalam kehidupannya, orang yang utama yang soleh. Seseorang meminta didoakan, maka itu dibolehkan ketika memang diketahui itu benar-benar dia adalah orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hidup dibolehkan ketika di masa hidupnya. Ketika dia masih hidup dan dia orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taat menjalankan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dibolehkan untuk meminta doa sebagaimana sahabat tadi, sahabat yakni Ukasah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar didoakan agar dia supaya termasuk orang-orang, termasuk 70.000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa engkau termasuk dari mereka. Kemudian yang ke-20, alamun min a'lamin nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam, alamun min a'lami nubuwati sallallahu alaihi wasallam, merupakan hadis ini, di dalam hadis ini ada satu tanda dari tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa di antara tandanya? Haitsu akhbara anna ukasata minas sab'ina alladziina yadkhulunal jannata bila hisabin wala adab. Di mana beliau mengkhabarkan bahwa Ukasah bin Mihsan termasuk dari 70 ribu orang yang nantinya akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Tidak akan dihisab dan tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah termasuk tanda daripada tanda-tanda kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau bisa mengkhabarkan bahwa Ukasah itu termasuk, karena belum mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa sahabatnya ini termasuk yang masuk dalam golongan orang-orang yang masuk dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Faqutila syahidan fi hurubir ridah radhiyallahu anhu. Ukasah bin Mihsan ini termasuk sahabat yang terbunuh, yakni syahid di medan peperangan melawan orang-orang murtad. Di masanya, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di masa itulah Ukasah termasuk yang terbunuh dari kalangan para sahabat yang memerangi orang-orang murtad pada masa khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka tentunya faedah yang selanjutnya adalah fadilatu Ukasah bin Mihsan radhiyallahu anhu. Di dalam hadis ini tentunya ada keutamaan sahabat Ukasah bin Mihsan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa Ukasah bin Mihsan termasuk orang yang masuk dalam golongan 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini keutamaan seorang sahabat. Kemudian yang kedua, istimalul mu'aridi wa husnu khuluki sallallahu alaihi wasallam haitsu lam yakul lirajulil akhar lasta minhum. Yakni baiknya akhlak dan bagusnya muamalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan yang halus beliau menolak tentang sahabat yang setelahnya yang meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk didoakan agar supaya yakni termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Beliau tidak langsung mengatakan kamu tidak semasuk mereka, tidak seperti itu. Tapi beliau mengatakan apa? Sabaqoka Ukasah. Ukasah telah mendahuluimu. Beliau tidak langsung mengatakan kamu tidak termasuk mereka. Kalau itu mungkin kata-kata itu termasuk kata-kata yang kasar. Sehingga ini merupakan bentuk muamalah yang baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabatnya dan bagusnya akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau tidak langsung mengatakan lasta minhum, ku bukan termasuk mereka, tidak. Tapi beliau katakan sabaqoka Ukasah, engkau telah didahului Ukasah. Itu perkataan seperti itu kan, berarti dia yang lebih utama. Kemudian saddu dara'i' li alla yakuma man laisa ahlan fayuraddu wallahu alam. Dalam hadis ini pun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak tadi sahabat tadi atau tidak yakni tidak mendoakan sebagaimana Ukasah tadi, di situ ada saddu dara'i', yakni apa, menutup celah-celah, yang mana suatu kaum atau seseorang yang dia tidak termasuk ahlinya, jangan sampai dia nanti yakni ditolak dikarenakan dia seperti itu kondisinya. Sehingga ini ditutup celahnya. Jangan sampai orang tadi tidak termasuk 70 ribu orang. Sehingga ditutup celah itu. Karena tidak ada kabar yang Allah SWT sampaikan kepada Rasulullah SAW selain daripada Ukasah. Ditutup celah itu, jangan sampai dia bukan orang yang demikian kemudian ditolak dari yakni orang itu, maka ini tentunya mendahului dari apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ini yang disebutkan oleh Syekh Shaleh Fauzan Hafidzullah sekian banyak faedah terkait dengan hadis yakni Abdurrahman Husain bin Abdurrahman radhiyallahu anhu. Selesai ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah bab tentang yakni bab man haqqaqa tauhid dakhala jannah bighairi hisab. Kemudian sedikit kita masuk pada bab yang selanjutnya adalah bab al-khaufi minasyirki. Bab rasa takut, yakni sifat takut dari kesyirikan. Takut dari kesyirikan. Kenapa demikian kita harus mempunyai sifat takut? Sifat rasa takut yang sangat besar dari kesyirikan tersebut. Dikarenakan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48 dan diulangi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-116. Disebutkan dua kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni surat An-Nisa ayat yang ke-48 sama surat An-Nisa ayat yang ke-116. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni yakni dosa yang selain itu, selain perbuatan syirik, liman yasha, bagi siapa saja yang dikehendaki. Wa may yusyrik billah faqad iftara isman adzima. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah melakukan satu dosa yang sangat besar. Ini yang pada surat An-Nisa ayat yang ke-48. Adapun yang ke-116 dikatakan wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalam ba'ida. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Di ayat yang 48 dikatakan faqadif taro isman azima, sungguh dia telah melakukan satu dosa yang sangat besar. Di ayat yang ke-116 dinyatakan faqad dhalla dhalalam ba'ida, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh ketika dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Asy-Syaikh membawakan dalil yang lainnya dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Ibrahim ayat yang ke-35, di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang doa Nabi Ibrahim alaihissalam, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku agar tidak beribadah kepada berhala. Jauhkanlah aku dan keturunanku agar kami tidak beribadah kepada berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam, yang merupakan khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yani beliau mendapatkan kecintaan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun masih berdoa demikian, berdoa dengan doa yakni agar supaya dirinya dan keturunannya tidak melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepada berhala atau beribadah kepada selain berhala. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan yakni bentuk rasa takutnya Nabi Ibrahim akan terjatuh pada kesyirikan, dan juga beliau mengkhawatirkan keturunannya juga demikian, agar supaya mereka jauh dari perbuatan syirik. Maka dijelaskan oleh Syekh Shaleh Fauzan Hafidzullah munasabatul bab li kitab tauhid, kaitannya bab ini terhadap kitab tauhid. Annal musannif rahimahullah lamma dzakara tauhid wa fadlahu wa tahqiquhu nasaba yadhkurul khaufa min diddihi wa huwa syirku. Bahwa musannif, penulis kitab ini kitab tauhid, ketika beliau telah menyebutkan, membahas di awal pembahasan tentang masalah tauhid, kemudian dibahas selanjutnya tentang masalah keutamaan tauhid, kemudian dibahas selanjutnya tentang merealisasikan tauhid. Kemudian setelah itu beliau mengiringi penyebutan tersebut tentang yakni takut dari lawan tauhid, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tahu tentang tauhid, kita tahu tentang keutamaan tauhid, kita tahu tentang keutamaan merealisasikan tauhid, maka setelahnya Asy-Syaikh ingin menyebutkan tentang hendaknya seseorang takut dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya ini perbuatan ini sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sangat besar sekali di sisi Allah, bahkan Allah tidak akan mengampuninya. Orang yang melakukan perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebutkan oleh saya di sini, beliau menyebutkan bab ini agar seseorang mempunyai rasa takut dari perbuatan syirik kepada Allah. Liyuhadzirahul mu'min wa yakhafahu ala nafsihi, agar supaya orang-orang yang beriman itu waspada, berhati-hati dari perbuatan syirik, agar supaya dia berhati-hati, jangan bermudah-mudahan. Wa yakhafahu ala nafsihi, dan agar supaya dia takut dirinya akan terjatuh dalam perbuatan syirik. Karena tadi terkadang ada kesyirikan yang sangat yakni tipis sekali, terkait dengan mator saja, mator yakni hujan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan asbaha yakni abdi mukmin wa kafir. Di pagi hari ada seorang hambaku, dia beriman dan dia kufur. Siapa yang beriman? Ketika dia mengatakan mutirna bi fadlillah, kami diberi hujan karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kufur? Ketika dia mengatakan mutirna bi nau'i kadza wa kadza, kami diberi hujan dengan bintang ini dan bintang itu. Itu kekufuran. Itu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sesuatu yang menurunkan hujan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu yakni kekufuran, kecil ucapan itu tapi mengandung kekufuran. Dikatakan sebagai kekufuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga patut kita benar-benar waspada dan ada rasa takut pada diri kita untuk bisa terjatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khauf itu adalah tawakku makruh, yakni dia ya terjatuh kepada sesuatu yang dia tidak sukai. Ini khauf namanya. Terjatuh pada sesuatu yang dia tidak sukai, yang kesyirikan. Wa wadidul amni, lawan katanya adalah merasa aman. Merasa aman, tidak takut dari perbuatan syirik. Itu lawannya. Padahal merasa aman itu merupakan dosa besar. Al-amnu min makrillah, merasa aman dari adabnya Allah itu adalah dosa besar. Maka janganlah kita merasa aman dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang nabi yang merupakan yakni pilihan Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari perbuatan syirik, la syama min ghairihi. Lebih-lebih orang yang selain nabi, lebih-lebih orang yang selain nabi, bukan juga ulama, bukan juga yakni thalabul ilmu, orang awam, kita termasuk orang-orang yang yakni sedikit ilmunya, maka kita lebih pantas dan lebih layak lagi untuk kita waspada dan takut dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat asyirku minasyirki, kesyirikan itu adalah sarfu syai' minal ibadati li ghairillah, yakni memalingkan sesuatu dari amalan ibadah itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Melainkan memalingkan sesuatu dari amalan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu namanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita sampaikan dari taklim malam ini. Mudah-mudahan memberikan faedah kepada kita agar kita benar-benar bisa mewujudkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mewaspadai dan merasa takut dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana perbuatan ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa meminta perlindungan dan penjagaan dari Allah dari perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbina sami'na ma'af subhanakallahumma wa bihamdika syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.